Terima kasih kepada Ustaz Muhammad yang telah menyampaikan kajian Islam yang penting untuk kita semuanya. Dan kaum muslimin, saatnya kita untuk mengikuti tanya jawab bersama beliau. Dan insya Allah pertanyaan yang Anda layangkan kepada studio, kami insya Allah akan sampaikan kepada beliau. Hafizullah. Pertanyaan pertama, bismillah. Maaf, pertanyaan yang terluput dan saya ulangi. Apakah boleh harta waris itu dibagi rata? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Tidak boleh. Jawabannya tidak boleh harta waris dibagi rata, karena itu menyelisihi Quran dan menyelisihi sunnah. Harta waris dibagi menurut hukum waris yang Allah turunkan min fawqi sab'i samawat. Yang diturunkan oleh Allah min fawqi sab'i samawat, dari atas arasy-Nya, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seorang yang meninggal warisannya demikian, demikian, demikian. Allah sebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang hukum waris. Sehingga tidak boleh dibagi rata, barakallahu fikum. Kemudian, bismillah, maaf Ustaz, izin bertanya. Apakah melihat bentuk tubuh seseorang untuk mengetahui sifat dan karakter orang tersebut? Ini juga termasuk ramalan. Misalkan orang yang memiliki bentuk wajah bulat atau lonjong, dia memiliki sifat tertentu. Orang yang memiliki rambut yang halus dan tipis, dia punya karakter sensitif, dan lain-lain. Dan apa hukumnya mempelajari ilmu seperti ini? Katanya agar kita mudah beradaptasi terhadap orang-orang di sekitar kita, karena kita sudah mengetahui sifat mereka dengan melihat bentuk tubuh mereka. Dan bagaimana juga dengan seseorang yang mengira atau menebak-nebak bahwa bayi yang keluar dari seorang wanita, baik laki-laki atau perempuan, dengan melihat bentuk perut wanita yang sedang mengandung tersebut? Apakah ini juga termasuk ramalan? Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Wa barakallahu fikum. Wa iyakum jazakumullah khairan wa fikum barakallah. Naam, saya khawatir yang demikian adalah ramalan-ramalan. Dan ilmu mempelajari seperti ini enggak jelas faedahnya. Mengapa? Karena Rasulullah SAW sudah menyatakan innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk tubuh kalian. Tidak pula bentuk-bentuk kalian, tidak pula badan-badan kalian. Yani tidak melihat wajah, tidak melihat badan kalian. Walakin yanzur ila qulubikum, tetapi Allah akan melihat hati-hati kalian wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian. Dan hadis ini akan dibahas dalam kitab kita ini. Kitab Riyadhus Shalihin insyaallah pada babnya tersendiri. Allah Subhanahu wa taala bahkan sudah lewat kalau enggak salah ya, di dalam bab pertama ketika bicara masalah niat, bahwa yang akan dilihat oleh Allah adalah hatinya dan amalannya. Tidak dilihat bentuk tubuhnya, apakah dia tinggi atau pendek, apakah dia gemuk atau kurus, apakah kepalanya lonjong atau bulat, apakah rambutnya lurus atau keriting. Tidak dilihat dari sana, tapi dilihat dari amalannya bagaimana, apakah dia saleh atau tidak saleh. Barakallahu fikum. Apalagi melihat warna kulit, tidak bisa. Ada sahabat dari kalangan budak yang hitam, ada sahabat dari turunan ningrat yang masya Allah. Semuanya salihun, semuanya radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, orang-orang mulia, orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak perlu untuk kita mengukur dengan bentuk wajah, bentuk rambut. Demikian pula ketika menebak bayi yang akan lahir. Wallahu ta'ala alam. Kemudian bismillah. Maaf, ana mau bertanya. Jika seseorang mempunyai benda peninggalan dari nenek moyang kita berbentuk jimat, atau jimat itu berbentuk keong, bagaimana jika anaknya yang masih usia belia yang musnahkan benda tadi karena tahu itu perbuatan musyrik atau perbuatan syirik, dan sudah izin dengan pemiliknya ingin memusnahkan benda tadi? Syukron. Ya, bagus. Tapi ada keanehan di sana. Kenapa harus anak-anak? Emang yang dewasa enggak mengerti? Nah, barakallahu fikum. Sehingga wallahu ta'ala alam, yang lebih wajib adalah yang lebih balig, yang lebih dewasa. Dia terkena kewajiban. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemunkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih. Siapa yang tidak mampu, maka dengan lisannya, dengan ucapannya. Faman lam yastati, dan siapa yang tidak mampu juga, maka fabiqalbih, maka dengan hatinya. Dan kalau tidak ada pula di hatinya kebencian pada perkara syirik tadi, maka tidak ada lagi tersisa di balik itu sebiji darah pun dari iman. Wakama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sehingga tidak mengapa kalau dihancurkan oleh anak-anak, mungkin anak-anak itu lebih tahu, mungkin anak itu dari pondok ya, pulang melihat ada jimat, hancurkan. Ya. Dan diizinkannya hancurkan saja, bagus ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keselamatan mereka dari kesyirikan-kesyirikan. Allah Ta'ala alam. Berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz keluarga. Izin bertanya, bagaimanakah kiat-kiat agar dapat bersyukur ketika menerima nasihat dan dapat bersikap hikmah dalam menasihati, termasuk dapat bersabar ketika akhirnya malah disalahkan atas nasihat kita? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Iya. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini semua adalah keikhlasan. Seorang kalau benar-benar ikhlas hidupnya untuk Allah, ibadahnya untuk Allah, amalannya untuk Allah, nasalati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, maka dia tidak akan mudah tersinggung ketika ditegur, karena dia akan senang ketika amalannya diluruskan. Dia akan berbahagia kalau ada orang yang memberikan hadiah kepadanya, yaitu ilmu. Engkau salah di sini, engkau salah di situ, yang benar ini, disampaikan dalilnya. Dia akan bersyukur. Mengapa? Karena dia ikhlas ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak ikhlas. Yang ibadah dan amal solehnya hanya untuk pujian manusia, hanya ingin diagungkan misalnya, atau dihormati, atau diangkat dan dipuji-puji. Maka ketika ditegur, merasa dirinya dijatuhkan. Ketika dinasihati, marah. Kenapa engkau menjatuhkan saya? Ini khunudina azakumullah karena kurangnya keikhlasan. Sehingga ketika kita ikhlas, bisa menerima nasihat. Ketika kita ikhlas, bisa menasehati dengan mudah, tidak takut, khawatir nanti dia begini, khawatir dia begitu. Karena urusannya bukan dengan manusia, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku melihat kemunkaran, maka aku berkewajiban untuk menegur. Tetapi orang yang tidak ikhlas akan berpikir, apa untungnya bagi saya? Apa ruginya bagi saya? Kalau saya sampaikan, nanti saya diginikan, saya disikutukan. Wah, kalau gitu saya enggak akan beri nasihat. Lihat, jadi yang dinasehati bisa menerima karena ikhlas. Yang menasehati, dia mau menasehati juga karena ikhlas. Dan ketika yang menasehati disalahkan, kemudian dia bisa sabar, itu juga karena ikhlas. Mengapa? Dia akan berkata dalam hatinya, saya nasehati, saya disalahkan. Ya sudahlah, saya karena Allah kok nasehatnya. Saya menasehati karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum, dengan keikhlasan tadi, tiga-tiganya tadi terjawab. Bisa menerima nasihat, bisa menasehati, dan bisa sabar ketika nasihatnya dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang salah, tuduhan yang jelek. Dia akan bisa sabar karena nasihatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah, ingin bertanya, Ustaz, apakah termasuk jual beli yang dilarang ketika membayar pesanan di dalam masjid, tetapi akad jual belinya terjadi di luar masjid? Jazakallahu khairan. Ya. Ada larangan untuk berbisnis dalam masjid. Masjid itu tidak dibangun untuk bisnis, untuk tijarah, untuk urusan dunia. Sehingga barakallahu fikum, berupayalah agar menghindari yang demikian. Saya cuma bayar, jangan, walaupun cuma bayar, karena itu berkait dengan masalah jual belinya. Barakallahu fikum. Di antara lafaz hadisnya bahkan sampai ada yang menyatakan semoga rugi. Semoga rugi usahanya. Didoakan demikian oleh Rasulullah SAW. Bayangkan. Mengerikan sekali. Jangan sampai bisnis kita justru hancur hanya karena kita mengkaitkannya atau dengan melakukannya di masjid. Telepon di masjid urusan bisnis. Masjid untuk baca Quran, untuk salat lima waktu, untuk zikir, untuk ibadah pada Allah SWT. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz, demikian tadi telah kita ketemu sama kajian Islam sekaligus tanya jawab sama beliau, Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid, hafizhahullah. Semoga kau memberikan kepada kita manfaat dan kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Muhammad yang telah memberikan kepada kita kajian dan sekaligus jawaban yang penting untuk kita semuanya. Atas salah dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan insya Allah pertanyaan Anda yang belum terjawabkan akan kami sampaikan pada kesempatan esok hari insya Allah. Kaum muslimin, kami undur diri dulu. Al-Kalam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.